إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوان yang saya muliakan, mari kita mengkaji kembali kitab terbaik di dalam Islam dan kitab terbesar, kitab ilmu terbesar di dalam Islam, yaitu Sahih Al-Bukhari. Dan kita memasuki bab ke-54 dengan judul bab firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Qamar, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran. Al-Quran telah kami mudahkan. Telah kami mudahkan Al-Quran. Allah katakan, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran. Untuk apa? Lidzikri. Untuk pelajaran. Untuk dipelajari, untuk diingat, atau sebagai pelajaran, sebagai peringatan. Maka adakah orang yang mau mengingatnya? Maka fahal min muddakir, adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ada kalimat yang hilang di situ, yakni pasti akan ditolong, dibantu oleh siapa? Allah yang berfirman ini. Allah tabarak wa ta'ala telah memudahkan kepada kita, bahkan kepada manusia, Al-Quran. Apanya? Pertama, bacaannya. Kalau ada orang mau mempelajarinya, maka akan dibantu dan ditolong, sehingga mudah bagi dia membacanya. Pertama, dimudahkan membacanya. Yang kedua, dimudahkan menghafalnya. Yang ketiga, dimudahkan memahaminya, mentadabburkannya. Oleh karena itu, Allah tabaraka wa ta'ala di beberapa tempat, paling tidak di dua tempat, mengajak manusia untuk mentadabburkan, yakni memahami Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mau mentadabburkan Al-Quran? Ataukah memang hati-hati mereka telah terkunci? Siapa yang mau mentadabburkan Al-Quran, niscaya Allah tabaraka wa ta'ala membantunya untuk memahami. Jika pertama, orang itu ikhlas, benar-benar tujuannya untuk mentadabburkan Al-Quran, dia mempunyai niat yang shadiqah, yang benar. Yang kedua, dia menempuh cara ahli ilmu, bukan ahli kejahilan. Bab ini, tujuan dari Al-Imam adalah ingin menjelaskan bahwa mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran, itu semua adalah dari perbuatan hamba. Demikian juga qiraahnya, tilawahnya, semua dari perbuatan hamba. Tetapi yang dipahami oleh hamba, yang dibaca oleh hamba, yang dihafal oleh hamba adalah kalamullah. Ini kan jelas. Fahal min muddakir. Itu dari perbuatan hamba. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran ini? Siapa yang akan mengambil pelajaran? Siapa? Hamba. Hamba adalah makhluk. Ini ayat yang besar. Allah jalla sana'uhu mengulang-ulangnya dalam surat Al-Qamar. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Karena itu, ikhwan, subhanallah, ahli kitab tidak ada yang menghafal kitab mereka, pemeluknya tidak hafal kitab mereka, kitab mereka itu enggak hafal. Bahkan para petinggi agamanya, tokoh agamanya, ustadznya, ulamanya, pendetanya tidak hafal. Tapi Al-Quran bukan hanya ulama yang hafal, tapi anak-anak kecil kita menghafal Al-Quran. Sadaqallahul Azim. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan cara membacanya, menghafalnya, memahaminya. Ya. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-imam mengutip hadis yang nanti akan dibawakan oleh beliau. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Masing-masing dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Ya, nanti akan dibawakan. Tapi tujuan al-imam menunjukkan bahwa hamba mempunyai perbuatan, dan perbuatan hamba, af'alul ibad, makhluqatun, diciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Apanya yang Allah ciptakan? Ikhwan, pelajaran lama. Af'alul ibad, makhluqatun, perbuatan-perbuatan hamba diciptakan oleh Allah. Apanya yang diciptakan? Pertama, al-iradah, al-masyi'ah, kehendak, kemauan. Allah menciptakan hamba mempunyai kehendak dan kemauan. Yang kedua, qudrah, kemampuan. Oleh kerana itu, seorang hamba tidak akan dikenakan hukuman jika dia tidak berkehendak, jika dia tidak mempunyai kemampuan. Dia mengerjakan sesuatu dengan terpaksa, dengan keliru, dengan tersalah, dengan lupa, masuk semuanya itu di luar kehendak dia. Dia dipaksa oleh seseorang, itu di luar kudrah kemampuan dia. Itulah yang diciptakan oleh Allah. Allah yang menciptakan kudrah kemampuan dan iradah atau masyiah kepada hamba. Nah, sekarang siapa yang melakukannya? Hamba. Secara apa? Hakiki. Perhatikan, hamba secara hakiki yang melakukan perbuatan itu atas dasar pilihan dia. Dia yang salat, dia yang saum, dia yang haji, dia yang mukmin, dia yang kafir, atas perbuatannya secara hakiki. Untuk itu Allah menyediakan jannah dan nar. Sudahkah diketahui mana penghuni jannah dengan penghuni nar? Jawabnya sudah. Karena itu sahabat bertanya, kalau demikian, kalau begitu, untuk apa kita beramal? Maka Nabi SAW mengatakan, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Selesai. Yuqalu muyassarun bitafsir muhayyaun. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid, yakni al-athar al-hafidh, membawakan sanadnya, kata beliau telah dimausulkan, disambung sanadnya oleh al-imam al-Firyabi. Karena jelas Bukhari tidak bertemu dengan Mujahid, dan beliau mengatakan waqala Mujahid, berarti ada sanad yang terputus. Dan ini athar muallaq. Kata Mujahid, dan saya lihat di sini isnadnya insyaallah sahih. Yassarna al-Qur'ana bilisanika hawanna qira'atahu 'alayka. Telah kami mudahkan Al-Quran dengan bahasamu, bahasa Arab. Kami mudahkan cara membacanya atasmu, qira'ahnya. Athar yang kedua, berkata matar, wa qala matarun. Matar di sini matar bin Tahman, ta'ha mim alif nun al-warraq. Dia menafsirkan walaqad yassarna al-qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir qala hal min talib 'ilmin fayu'an 'alayh. Ini salah satu bagian dari tafsir ayat ini. Karena para mufassirin di dalam Islam ada kalanya menafsirkan sebuah ayat yang cakupannya luas, mengandung hukum ini, satu, dua, tapi dia mengambil salah satu bagiannya. Ini itu namanya tafsir juz'iyyah. Sebagian lagi menafsirkan secara keseluruhan maksud dari ayat itu. Oleh kerana itu menafsirkan Al-Quran harus orang yang ahlinya. Ini salah satu tafsir dari matan. Hal min talib ilmin, adakah dari penuntut ilmu yang mau menghafal Al-Quran? Itu ada kata-kata hilang. Fayu'an alihi, niscaya akan dibantu. Adakah dari talib yang mau menghafal Al-Quran? Niscaya akan diberikan bantuan kepadanya. Allah Jalla Zikruhu akan membantunya, memudahkannya untuk menghafal Al-Quran. Kita lihat sampai orang-orang tua, walaupun daya hafalnya sudah sangat minim, ketika dia berusaha untuk menghafal beberapa ayat, beberapa surat, dibantu hafalnya. Ya, ini ayat luar biasa sekali yang menunjukkan bahwa kaum muslimin menghafal kitab mereka, menghafal Al-Quran. Ini salah satu jalan Rabbuna memelihara dan menjaga Al-Quranul Karim. Kemudian Al-Imam membawakan dua buah hadis, itu hadis 7551 dan 7552 yang telah ditakhrij oleh beliau, dan kita telah membahasnya, mengkajinya di bagian Kitabul Qadar. Silakan. بسم Bismillahirrahmanirrahim. Qaul ma'rifatul imam al-Bukhari wa ta'ala. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال يزيد حدثني المطرف بن عبد الله أن عمران قال قلت يا رسول الله فيما يعمل عامل قال كل ميسر مما خلق له. حدثني محمد بن بشار حدثنا جندل حدثنا شعبة عن منصور والأعمش سمع سعد بن عبيدة أن أبي عبد الرحمن أن علي نجى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة فأخذ عودا فجعل ينكت في الأرض فقال ما منكم من أحد إلا كتب مقعوده من النار أو من الجنة قالوا ألا نتكلون قال اعملوا فكل ميسر فأما من أعطى واتقى الآية. Di situ minal jannah atau minan nar? Minan nar dulu. Iya. Ya, memang ada perbedaan naskah. Hadis yang pertama, hadis Imran, pertanyaan dari seseorang, ya Rasulullah, ayu'rafu ahlul jannah min ahlin nar? Saya kira ini yang bertanya Imran sendiri, karena di riwayat ini beliau mengatakan qultu ya Rasulullah fima ya'malul amilun. Wahai Rasulullah, apakah telah diketahui penduduk surga dari penduduk nar? Apakah sudah diketahui siapa-siapa penghuni surga dan penghuni neraka? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala na'am, iya. Kata Imran, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, fima ya'malul amilun? Kalau gitu, untuk apa amalnya orang yang beramal? Yani, untuk apa kita beramal? Untuk apa orang-orang itu beramal? Apa faedahnya amal dari orang-orang yang beramal itu? Qala, beliau menjawab, kullun, masing-masingnya dari penduduk surga dan penduduk neraka, muyassarun, dimudahkan, lima khuliqah, yang ia diciptakan lahu baginya, mudah jalannya. Kalau dia penghuni nar, maka dimudahkan jalannya menuju an-nar. Kalau dia penghuni jannah, muyassarun, dimudahkan jalan menuju jannah. Namun tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu. Ini rahasia Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara secara umum. Sebagaimana hadis yang kedua, hadis Ali bin Abi Thalib, Ali radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana fi janazatin atau jinazatin, dalam satu jenazah, ya, mengantarkan jenazah dan menguburkan jenazah. Fa akhadha 'udan, beliau memegang 'ud, tongkat kecil. Fa ja'ala yanbutu fil 'ard, ya, lalu dia tancapkan ke tanah. Faqala, maka beliau bersabda, ma minkum min ahadin, tidak seorang pun dari kamu, illa melainkan kutiba maq'aduhu minal jannah aw minal nar, melainkan telah ditentukan tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Qalu, sahabat yang sebagian dari mereka mengatakan, ala nattakil, kalau begitu tidakkah kita menyerahkan saja kepada takdir kita. Qala, ini faedah besar sekali dari sabda beliau, i'malu, beramalah, kullun muyassar, masing-masingnya akan dimudahkan. I'malu, beramal, berarti apa maknanya? Tugas kita adalah beramal, dan yang sebelumnya adalah rahasia Allah, karena kita tidak dicap begitu lahir, keluar dari perut ibu, cap jannah, satu lagi cap nar, tidak. Kalau demikian, putus asa kita, tapi keluar bersih kita. Tidak ada diketahui oleh seorang pun juga ini jannah atau nar, enggak ada. Tahu enggak kita? Enggak, tidak ada yang tahu. Karena itu Nabi SAW menggemarkan para sahabat, bahkan memerintahkan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, i'malu. Maka takdir itu menjadi atau memberikan semangat beramal yang sangat besar bagi para sahabat, karena mereka tahu dan mentaati Nabi, i'malu, beramal, beramal. Karena masing-masing kita tidak tahu. Beramal. Ini Nabi SAW bersabda secara umum, ma minkum min ahadin. Oleh karena itu tidak boleh kita menentukan seseorang ahlul jannah dan ahlul nar kecuali berdasarkan wahyu. Ada 10 orang yang dijamin masuk jannah. Abu Bakr fil jannah, Umar fil jannah, dan sampai 10 orang. Dan beberapa orang sahabat langsung ditunjuk sebagai penghuni jannah. Dan secara umum seluruh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an dijanjikan jannah. Ini hujjah yang kuat dari al-imam, bahwa hamba mempunyai amal, perbuatan, dan perbuatan hamba itu makhluk. Tadi beberapa ada ayat Al-Quran, ada dua buah hadis, yang terakhir dia i'malu, beramal. Maka hamba mempunyai perbuatan yang untuk itu ia diganjari jannah atau an-nar. Salah satu perbuatan hamba tilawah Al-Quran, maka qiraah itu adalah dari perbuatan hamba. Sedangkan yang dibaca oleh hamba adalah kalamullah. Kita lanjutkan bab ke-55. Masih dalam firman Allah Ta'ala. Bab qawlillahi Ta'ala. Bab firman Allah Ta'ala, bal huwa Qur'anun Majid fi lawhim mahfuz, surat apa? Al-Buruj. Bahkan ia, yakni Al-Quran, adalah majid, mulia, syarif, yang penuh dengan kebaikan. Fi lawhin mahfuz, di lawh mahfuz. Kemudian dibawakan lagi surat At-Tur, wat-Tur, wa kitabin mastur, demi gunung, demi kitab yang ditulis. Qala Qatadah, dibawakan asar tafsir dari Qatadah, mastur maknanya maktub, Asar dari Qatadah ini dimausulkan oleh al-imam di kitab beliau Khalqu Af'alil Ibad, juga sanadnya sahih dari Yazid bin Zuraya dari Sa'id bin Abi Arubah al-Qatadah fi qawlihi wat-tur wa kitabin mastur. Qala al-mastur al-maktub. Al-mastur al-maktub. Al-imam membawakan ini bahwa yang menulis Al-Quran, yang menulis Al-Quran kan kitab, kitabin mastur, kitab yang tertulis, yang ditulis, maktub. Siapa yang menulis? Hamba. Itu adalah perbuatan hamba. Yang ditulis oleh hamba siapa? Apa? Kalamullah. Diantum sekolah nulis ayat Al-Quran, yang menulis antum, termaktub di lembaran antum. Yang menulis antum makhluk, kertas makhluk, tintanya makhluk tidak? Makhluk, pena makhluk. Tapi yang ditulis di mana saja? Di lembaran kertas. Di mana saja ditulis kalam Allah, dia tidak keluar dari kalam Allah. Ditulis di sini. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fih. Temboknya ini marmernya makhluk. Tapi yang ditulis di sini adalah kalam Allah. Yang menulisnya makhluk. Ini hujjah yang sangat besar sekali al-imam. Qala qatada maktub yasturuna yakhutuna. Yasturuna yakhutuna, mereka menulis. Para sahabat menulis wahyu. Fi ummil kitab, ini ummul mil kitab, bagian dari ayat Al-Quran ya, surah Az-Zuhru. Yani Al-Quran itu di ummul kitab, maknanya jumlatil kitab wa aslihi, asluhnya, aslunnya. Ma yanfidhu min qawlin, ma yatakallamu min syai'in. Ini menunjukkan al-labdu, lafaz adalah lafaz hamba. Kalau hamba melafazkan Al-Quran, maka yang dilafazkan oleh hamba kalamullah. Tetapi al-labdu itu adalah perbuatan hamba. Al-Manqul adalah kalam Allah. Dibawakan ayat ini. Ma yalfidhu min qawlih. Tidak satu pun lafaz dari perkataan, perkataan manusia, yani ma yatakallamu min syai'in. Tidak berbicara, yani tidak seseorang berbicara tentang sesuatu, illa melainkan kutiba alaihi, dicatat perkataannya itu. Ulama ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa dicatat semua perkataan manusia. Saya mau minum, dicatat juga. Saya mau makan, dicatat juga. Saya mau ini, semua ada perkataan yang dicatat. Karena Rabbuna mengatakan ma yarfidhu min qawlin, baik yang mengenai kebaikan atau kejahatan atau yang mudah, semuanya dicatat. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Wa qala Ibnu Abbas yuktabu al-khairu wasyarr. Yang dicatat adalah kebaikan dan kejahatan. Kebaikan dan kejahatan. Ini kata Al-Hafidz rahimahullahu taala وصله طبري وابن أبي حاتم من طريق حشام بن حسان أن إكرم عن ابن عباس في قوله تعالى ما ينفذ من قول قال إنما يكتب الخير خير والشر Sesungguhnya yang dicatat hanyalah mengenai kebaikan dan kejahatan, perkataan yang baik dan perkataan yang jahat. Barangkali ini hikmah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengulang sabda beliau, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut." Ini muttafaqun alaihi. Dalam hadis yang lain, "Man samata naja," barang siapa yang diam, selamatlah dia. Kemudian Al-Hafiz menjelaskan tentang turuk. Kita lanjutkan. Yuharrifuna. Allah subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang ini dalam Al-Quran. Yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi. Tahrif. Yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi. Di dalam Al-Quran di beberapa kali diulang. Yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi. Mereka, ahli kita, telah melakukan tahrif, mengubah perkataan, yakni firman-firman Allah dari tempat-tempatnya. Kemudian para ulama berselisih mengenai tahrif. Apakah tahrif lafaznya atau makna atau kedua-duanya? Makna juga lafaz. Sebagian ulama berpendapat, termasuk di dalamnya Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan yuziluna, dihilangkan. Tahrim itu dihilangkan. Apa yang dihilangkan? Beliau mengatakan walaysa ahadun yuzilu lafz kitabin min kutubillahi azza wa jalla. Tidak ada seorang pun sanggup menghilangkan satu lafaz kitab dari kitab-kitab Allah azza wa jalla. Walakinnahum, akan tetapi yang mereka lakukan, yang sanggup mereka lakukan, yuharrifunahu, mereka melakukan tahrif, yata'awwalunahu ala ghairi ta'wili. Mereka telah merubah ta'wil, tafsir yang bukan tafsirnya, yakni merubah makna. Ini salah satu pendapat ulama, wa ala ra'sihim, saf terdepannya adalah Al-Imam Bukhari, mengatakan perubahan yang dimaksud adalah perubahan makna, bukan perubahan lafaz. Berarti lafaznya utuh. Tetapi mazhab ini lemah karena menyalahi kenyataan yang ada. Pertama, para ulama Islam dan para ulama ahli kita tidak pernah berselisih bahwa terjadi perubahan makna. Selesai sudah, ijma di antara dua agama ini. Ulama Islam, ulama ahlul kitab sepakat telah terjadi perubahan makna. Tidak pernah berselisih mereka bahwa betul terjadi perubahan makna. Orang-orang Yahudi merubah makna Taurat, apalagi Injil. Yang diperselisihkan, apakah terjadi perubahan pada lafal, dihilangkan, ditambah, dikurangi. Sebagian madhab ulama ini dia. Tapi madhab ini lemah karena menyalahi kenyataan yang ada. Oleh karena itu dibantah oleh para ulama dari zaman ke zaman. Dan bahkan sebagian ulama sampai ada yang mengatakan, yakni membatalkan perkataan ini, yakni sebagian orang yang mengikuti Al-Imam Al-Bukhari tafsirnya. Ini salah satu tafsirnya. Tapi perkataan Al-Imam Al-Bukhari, walaysa ahadun yuzilu lafza kitabin min kutubillahi azza wa jalla, tidak bisa diterima karena menyalahi kenyataan yang ada. Kalau kita membaca sekarang ini Ahdul Qadim, dan saya membaca dan saya menelitinya, tapi dalam bahasa Arab, karena Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid dalam lughatul Arab saya kira lebih tepat dinisbahkan, harus diterjemahkan lagi ke Bible dalam bahasa Indonesia. Salah satu di kitab At-Takwin, judul kitab dalam bahasa Arab At-Takwin. At-Takwin kalau di Bible dalam bahasa Indonesia kitab kejadian, diceritakan tentang kejadian Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi hari pertama dan seterusnya. Kemudian di situ dikatakan pada hari ketujuh Allah istirahat dari kelelahan. Istirahat maknanya lelah. Ini menunjukkan terjadi perubahan lafal. Tidak mungkin pada hari ketujuh, hari Sabtu, Allah dikatakan istirahat. Istirahat menunjukkan kelemahan. Dan ini berbicara langsung tentang Rabbul Alamin, padahal nas Al-Quran membantah dalam surat Qaf, ya, ayat 38, walaqad khalaqna as-samawati wal-ardha wama bainahuma fi sittati ayyamin, dan sesungguhnya kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Perhatikan lanjutannya, wama massana min lugub, dan tidak menyentuh kami kelelahan. Ini bantahan buat tahrir ahlul kitab yang mengurangi sifat Allah jalla zikruhu. Jelas di situ ditulis istirahat. Ya subhanallah. Dalam ayat dalam surat Ar-Rahman apa? Kullu yawmin huwa fi sya'n. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Dan ayat itu tegas, wa ma massana min lugub, menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan. Kemudian para ulama berselisih, perubahan itu banyak, sedang atau sedikit. Yang jelas dari zaman ke zaman bertambah perubahan. Saya tunjukkan dari kisah yang sebetulnya sangat munkar sekali, yang malu kita menceritakannya dan mengerikan. Bagaimana orang-orang ahlul kitab merubah kitab Taurat itu. Dua anak perempuan Lut alaihi salatu wassalam, Nabi yang mulia ini, Nabi Lut bersama anak perempuannya singgah di sebuah gua. Kemudian anak perempuan ada yang tua, ada yang muda. Maka yang tua berkata kepada yang muda, atau yang muda berkata kepada yang tua, kita tidak ada laki yang menyentuh kita. Kita sendirian. Dan ayahnya kan seorang, ya ayah seorang laki-laki. Bagaimana kalau kita memberikan air kita khamr. Kemudian kita tidur dengan ayah kita. Ini kita teks langsung lafaznya. Maka mulailah yang paling tua memberikan kepada Nabi Lut alaihi salatu wassalam khamr. Mabuk tentunya. Subhanallah, Nabi mabuk. Ini tahrif lam. Tidak. Tahrif secara lafaz tidak mungkin di Taurat ada seperti ini. Lalu terjadi hubungan badan malam pertama. Malam kedua adiknya pun melakukan hal yang sama. Apa yang terjadi? Keduanya hamil. Ditulis keduanya hamil dari siapa? Dari ayah mereka. Wallahu billah. Apa bukan tahrif ini? Dan tahrif-tahrif yang lain, tahrif lafaz. Ini teksnya enggak ada. Berarti memang terjadi perubahan lafaz. Tidak dapat tidak. Tidak bisa disangka. Bukhari barangkali menafsirkan salah satu bagiannya. Tapi perkataan beliau, walaysa ahadun yuzilu lafza kitabin min kutubin rahi azza wa jal, tidak bisa diterima. Kalau itu Taurat dan Injil. Karena terjadi perubahan. Apalagi Injil lebih banyak lagi. Oleh karena itu para ulama yang ahlinya seperti Al-Imam Ibn Hazm menceritakan tentang perubahan lafaz, dan Al-Hafidz mengutip perkataan dalam menafsirkannya, mengutip perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, waqad su'ila Ibn Taymiyyah an hadhihi al-mas'alah mujarradan. Dan Ibn Taymiyyah pernah ditanya tentang permasalahan ini. Fa'ajaba fi fatawihi. Lalu beliau menjawab di dalam sebagian fatwanya dan seterusnya. Anna lil ulama fi dhalika qawlain. Wahtajja lithani. Dan seterusnya. Karena Syekhul Islam. Kenapa Al-Hafidz memulangkan kepada Syekhul Islam? Kata Syekhul Islam, alim. Alim tentang Quran, alim tentang Taurat, alim tentang Zabur, alim tentang Injil. Dan sebelumnya Al-Hafidz membawakan menukil Ibn Taymiyyah di kitabnya Ar-Raddus Sahih ala man baddala din al-Masih. Berarti kitab Syekhul Islam, Syekhul Islam ada kitab Jawabus Sahih liman baddala din al-Masih. Tapi barangkali ada judul yang lain. Karena judul yang lain itu dibawakan oleh Al-Hafidz Ar-Raddus Sahih, bantahan yang sahih ala man baddala din al-Masih. Bantahan yang sahih atas kepada orang yang mengganti agama Isa al-Masih. Al-Masih, yani al-Masih adalah Nabi yang mulia Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Kemudian Syekhul Islam membawakan perkataan Abu Muhammad bin Hazm di kitabnya Al-Fisal fil Milal wal Nihal, yang memang beliau ahlinya dan tinggal di Andalus, dan beliau ahli firaq sama seperti Syekhul Islam. Dan beliau Ibn Hazm pernah berhadapan dengan para pendeta, orang-orang Nasar, karena Ibn Hazm menjelaskan bahwa telah terjadi perubahan di Taurat dan di Injil dan seterusnya. Maka sebagian orang-orang Kristen datang kepada Ibn Hazm. Ya, tentu yang datang bukan orang-orang awam. Gak mungkin orang awam bisa berhujjah kepada imam besar ini di Andalus saat itu. Dia mengatakan bahwa di dalam Islam pun terjadi seperti itu. Quran telah dirubah, kata al-imam, oleh siapa? Rafidh. Maka dijawab oleh al-imam, inna rawafid laysu minal muslimin. Innal rawafid laysu minal muslimin. Kalau rawafid, rafidah mengatakan Quran yang ada sekarang telah dirubah oleh para sahabat Abu Bakar dan Umar dan Uthman, innal rawafid laysu minal muslimin. Tegas Ibnu Hazm mengatakan kepada para pendeta itu bahwa Rafidah dia masuk dalam kaum muslimin. Maka mereka, para pendeta itu, pulang dengan tangan hampa. Ini imam besar yang alim tentang ini, tahu tentang Taurat. Ini terjadi perubahan, dan banyak terjadi perubahan, perubahan lapan, tidak syak lagi. Bahkan terakhir Syekh rahmatullah dari India di tahun 18-an pernah terjadi perdebatan besar dengan misionaris Kristen. Dan kita tahu bahwa di India, India dijajah oleh Inggris, jajah oleh Inggris. Awalnya para ulama melihat barangkali mereka menjajah mungkin untuk sekejar duniawiyah, mungkin kalau kita di sini rempah-rempah dan lain sebagainya. Padahal tujuan para penjajah itu asasnya penyebaran agama mereka, karena ini kelanjutan perang salib. Kemudian para ulama melihat mereka mulai berdakwah, tentang Kristen dan seterusnya. Maka Syekh kita ini rahmatullahi alaih, namanya Syekh rahmatullah, berfikir tajam. Kemudian dia tantang langsung misionaris terkenal Inggris itu untuk mengadakan perdebatan terbuka. Apa enggak ketakutan tuh misionaris? Dia katakan bahwa para ulama bukan lemah untuk membantah antum, tapi para ulama berpikir kelihatannya tidak sampai sejauh ini, ternyata sudah sampai sejauh ini baru dibantah. Maka terjadilah perdebatan besar, salah satunya yakni perdebatan itu temanya masalah mansukh dan tahrif, dan dimenangkan oleh Syekh kita ini rahimahullah ta'ala. Perdebatan yang besar, sangat besar sekali masalah mansukh, masalah tahrim, masalah salib, masalah nubuah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permasalahan. Dan Syekh menjelaskan itu di tahun 18-an di India. Syekh menjelaskan bahwa terjadi perubahan lafaz, ditambah, dikurang, dan sangat menakjubkan Syekh hafal Taurat dan Injil. Dia jelaskan kekeliruan golat pertama, golat kedua, golat ketiga, kesalahan pertama, kesalahan kedua, kesalahan ketiga, terus. Kemudian ikhtilaf, perselisihan, pertentangan, kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain, pertama, kedua, ketiga, keempat. Kemudian tahrif, jelasin. Bisa ngomong apa itu misionaris? Terkapar mati. Akhirnya besoknya dia tidak mau melanjutkan perdebatan. Apa? Gak ada di pendeta tidak hafal Taurat. Ini Syekh apa? Selain alim tentang Quran, dan dia tegakkan hujjah tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari situ belakangan para ulama mutaakhirin yang hidup pada abad ke-19, pada abad ke-19, abad ke-20, tahu salah satu yang membongkar itu Syekh rahmatullah. Dia jelaskan bahwa terjadi perubahan besar-besaran itu 100 tahun lebih yang lalu, itu 200 tahun. Terus bagaimana kalau sekarang ini terjadi perubahan besar sekali. Jadi perubahan-perubahan besar sekali. Kemudian Al-Hafidz juga memberikan tentang permasalahan ini, ada empat pendapat. Beliau menjelaskan bahwa pendapat yang pertama telah dirubah secara keseluruhan, tidak ada sisa sama sekali. Ini juga pendapat yang lemah, karena pasti ada sisanya, ada sebagian dari kalamullah, dan itu terbukti. Saya membacanya berulang-ulang, itu Allah satu esa. Itu tauhid, kalimat la ilaha illallah menunjukkan Allah satu. Di perjanjian lama, di al-ahdul qadim, ya. Dan belum lama kita membaca ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar didatangkan Taurat, dan di situ ada hukum rujam. Tapi hukum rujam sekarang sudah tidak ada kegiatan. Berarti yang dulu masih ada, sekarang mungkin sudah hilang. Setiap saat bisa terjadi perubahan. Sadaqallahu al-azim. Ketika Rabbuna mengatakan yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi. Kemudian dirasatuhum, ini tafsir dari Ibn Abbas. Yang dimaksud dirasah tilawatuhum, bacaan, wa'iyatun hafizatun hafal wa ta'iyaha tahfazuha. Maksud al-imam bahwa tulisan hamba, bacaan hamba, hafalan hamba, tetapi yang ditulis oleh hamba, yang dibaca oleh hamba, yang dihafal oleh hamba adalah kalamullah. Wa uhiya ilayya hadha al-Qur'an li'undirakum bihi, ya'ni ahla Makkah, wa man balag hadha al-Qur'an fahuwa lahu nadhirun. Maka Nabi terhadap al-Qur'an itu nadhir, memberi, yakni yang memberikan peringatan kepada penduduk Mekah, dan apa yang sampai manusia, yang sampai orang-orang yang selain dari penduduk Mekah. Liundirakum, ini kan ayat Al-Quran dalam surat Al-An'am, liundirakum bihi wa man balad. Hanya di sini diselingi tafsir liundirakum bihi, yakni ahla Mekah, yakni diwahyukan kepadaku Quran ini agar aku memberikan peringatan dengan Al-Quran itu kepada penduduk Mekah, waman balak, dan kepada penduduk selain Mekah, yang menunjukkan bahwa risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan. Hadzal Quran fahuwa lahu nadhir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membacakan ayat Al-Quran kepada penduduk Mekah dan yang selainnya, beliau itu adalah qiraah beliau, bacaan beliau. Beliau memperingati manusia dengan Al-Quran Al-Karim sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Kemudian al-Imam membawakan sebuah hadis yang di sini diberi nomor jadi 2, 7553 dan 7554. Silakan saudara yang membaca. وقال لي خليفة بن خياط حدثنا معتمر سمعت أبي عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده غلبت أو قال سبقت رحمتي غضبي فهو عنده فوق العرش. Hadatsani Muhammad bin Abi Ghalib, hadatsana Muhammad. Di situ hadatsani, iya, hadatsani Muhammad bin Abi Ghalib, iya. Di sini hadatsana, terus terus. Hadatsana Muhammad bin Ismail, hadatsana Mu'tamir, sami'tu Abi yaqul, hadatsani Qatada anna Abi Rafi' حدثه أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش. Iya, ini pernah kita bahas bahkan di kitab Tauhid ini. Barangkali ini ikhwan, kalau kita lanjutkan terlalu panjang sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.